aku jadi kaku dan terdengar suara keroncongan menggebu-gebu. Jum, pakai pakai jum-jum dalam perutku. Sepiring nasi, mari ke meja makan mengisi perut ini. Laparnya terasa kelaparan, terasa lapar benar. Suara keroncongan di perut pun masih terdengar. Ada es krim, gado-gado, emping menggoda perut yang kosong namun terisi angin. Sampai-sampai